إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini meskipun di bawah guyuran daripada rahmat Allah yakni air hujan. Dan sungguh sangat beruntung orang-orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jal hidayah dan taufik sehingga dia mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ila masjid la yuridu illa an yata'allam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundiri dalam Tarhib dan disesuaikan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang menuju masjid, "la yuridu illa an yata'allam khairan." Dia tidaklah menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan, mempelajari daripada ilmu atau mengajarkannya, mengajarkan ilmu kepada yang lain. Kana lahu ka ajri haji, maka dia mendapatkan pahala ibadah haji. Taman, sempurna hajatuhu, hajinya tersebut. Rasul memberikan penegasan sempurna hajinya. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu rahmat yang tiada tara luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan bagi setiap kita untuk meraihnya dengan tanpa susah payah. Kita yang menunggu jatah kita untuk ibadah haji, ya mungkin kita mendaftar sekarang bisa belasan tahun baru akan terwujud impian tersebut atau keinginan tersebut. Ternyata ada satu pahala amalan yang dikerjakan tetapi setara pahalanya dengan haji, yang Rasul menyatakan taman sempurna hajatuhu, hajinya tersebut. Apa itu? Man ghada ila masjid, orang berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allam khairan, dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan, au ya'limah, mengajarkan kepada orang. Yakni satu ibadah yang ringan dijalankan dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang memungkinkan untuk diraih oleh setiap orang. Ini merupakan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata hanya sekedar pergi ke masjid dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini merupakan syarat daripada amalan khalisatan shadiqatan lillahi azza wa jal, mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu ataupun mengajarkannya. Dia akan mendapatkan satu ganjaran yang luar biasa besarnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran yang lain daripada pahala-pahala yang ringan, ya pahala-pahala yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Semuanya itu bergantung daripada sisi niat dari masing-masing kita. Ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa ruba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Bisa jadi amalan itu adalah amalan besar menjadi kecil nilainya disebabkan karena tidak terjaganya niat, dan sebaliknya amalan itu menjadi besar disebabkan ya walaupun kecil amalannya, tetapi nilainya menjadi besar disebabkan karena niat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada kitab yang telah rutin kita kaji, yakni kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, dan masih dalam bab taubat, bab tentang taubat, hadis yang ke-22. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Nujayb, dari Abi Nujayb, yakni nunnya didomahkan dan jimnya dipakah, Nujayb. Ini adalah Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran ibn Husain Al-Khuzai, beliau seorang sahabat yang terkenal ma'ruf. Imran ibn Husain menyatakan anna imra'an min Juhainah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang wanita dari Juhainah, dari Juhainah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minazna, dalam keadaan wanita tersebut dia hamil. Hamilnya itu bukan karena pernikahan yang syar'i, berhubungan suami istri, tetapi karena perzinahan. Naudzubillah. Faqala, perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan taqimhu alayya, wahai Rasul, aku tertimpa hukum had. Artinya ya, ini aku melakukan sesuatu yang mewajibkan atas diriku menanggung dengan hukuman had, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala diterapkan di dunia. Itu namanya hukum had. Dan yang menerapkan adalah waliul amr, penguasa, bukan person dan bukan kelompok dan bukan jamaah, bukan organisasi dan yang semisalnya, pemerintah yang melakukan. Dan ini pun menjadi tanggung jawab pemerintah. Wallahu sa'iluhum amastara'ahum. Allah yang akan menanya mereka tentang tanggung jawab tersebut. Ya. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah, maka itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab mereka di insyaAllah azza wa jalla nanti. Sedangkan kalau masing-masing orang kemudian ya melakukan hal tersebut sendiri, kan syarat Allah itu mencuri potong tangan. Ada maling kemudian ditangkap potong tangannya, ini akan terjadi apa? Kekacauan. Dan bukan seperti itu syariat dalam Islam. Ada orang yang mabuk-mabukan, tangkap. Yang menangkap siapa? Pak RT bersama masyarakat. Kemudian setelah itu gebuki berapa kali? 80 kali cambuk misalnya, atau 40 kali cambuk berdasarkan dalam masalah tersebut. Maka yang seperti ini tidak syar'i. Lalu lantas bagaimana? Berikan kepada aparat. Ini syariat. Hukum had pelaksananya adalah pemerintah dan bukan person dan bukan jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Rasulullah ada pemimpin, ya, pemimpin tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan daripada hukuman tersebut. Dia menyatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'qimhu alayya. Dalam riwayat yang lain, fatahhirni. Dalam riwayat yang lain, maka cucikanlah aku. Karena memang demikian, ya. Hukuman had di dunia, hukuman had di dunia apabila dijalani oleh seseorang di dunia, itu menjadi kafarah bagi dosanya. Di akhirat nanti sudah tidak mendapatkan dosa sama sekali. Itu bedanya hukum had dengan hukum kalau dibuat oleh manusia. Hukuman kalau dibuat oleh manusia meskipun sampai hukuman mati, itu tidak mempengaruhi daripada dosa sedikit pun. Dosa itu masih tetap tercatat. Baru akan bisa terhapus dosanya jika hukuman yang diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Fada'a Nabiullah. Maka kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memanggil waliyaha, walinya. Yang dipanggil adalah walinya. Ini perempuan tentu memiliki wali. Siapa walinya? Kemudian faqala, beliau menyatakan ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Ini menunjukkan akan rahmat di dalam Islam dan menunjukkan akan kesempurnaan daripada syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menerapkan syariat ini dengan sekian banyaknya hikmah-hikmah. Kita akan tahu nanti hukuman yang diterapkan bagi orang yang berzina dalam hadis ini. Akan tetapi perhatikan, pertama, dia dalam keadaan kubla, dalam keadaan hamil. Maka sama Rasul dipanggil orang tuanya atau walinya, orang yang mengurusi perempuan ini. Setelah dipanggil, kemudian dipesan oleh Rasul, ahsin ilaiha, kamu baik-baik dalam menjaganya, baik-baik dalam mengurusnya, baik-baik dalam ya memperlakukannya. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan, apalagi pada masa itu ya, seorang perempuan melakukan perbuatan yang mencoreng kehormatan daripada negara. Kira-kira bagaimana? Kalau pada masa tersebut luar biasa, itu aib yang sangat besar. Bisa jadi ya dihajar wanita tersebut, ya. Bisa jadi ya dicaci maki, dicacat di ini. Bisa jadi ditahan dari berbagai macam hak-haknya. Bisa jadi dikurung di dalam kamarnya, tidak boleh keluar sama sekali dan tidak dikasih makan. Bisa jadi. Ya. Namanya orang murka, marah. Nah, tetapi Rasulullah kemudian memanggil walinya dan dinyatakan sama Rasul, berbuat baiklah kepadanya. Ya. Sikapi dengan sebaik-baiknya. Perlakukan anak ini, perempuan ini dengan sebaik-baik perlakuan. Ini Islam. Jadi merupakan bantahan daripada orang-orang yang mencela daripada syariat Islam. Perbuatan baik terhadap orang yang melakukan satu perbuatan zina, perbuatan yang sangat fahish, ya. Fahish, sangat keji. A'udzubillah. Fa idza wada'at fa'atini, apabila telah melahirkan, datang kepadaku. Yani walinya yang diperintahkan, kalau nanti wanita ini telah melahirkan kandungannya, maka datanglah kepadaku. Fa'ala, lantas kemudian walinya tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya. Fasuddat 'alaiha thiyabuha, kemudian diikatkan pakaiannya pada si wanita tersebut. Fa'amara tsumma'amara biha farujimat, kemudian diperintahkan untuk dirajam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini belum anak selesaikan membacanya, tetapi secara gambaran, secara globalnya bisa kita jelaskan di sini bahwasanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, tiba-tiba seorang perempuan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasulullah, aku telah melakukan satu perbuatan keji. Aku telah terjatuh dalam perzinahan dan kini aku telah hamil disebabkan karena zina tersebut. Maka tegakkanlah hukuman Allah kepada diriku. Tegakkanlah hukuman Allah terhadap diriku dan bersihkan aku dari noda dosa ini. Di saat mendengar hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau adalah orang yang paling rahmat terhadap umat, kasih sayang terhadap umat. Bahkan beliau pada saat itu berubah wajahnya, tidak menginginkan mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Sebagaimana di saat Ma'is ibn Malik datang kepada Rasulullah SAW, ya, itu pun juga kemudian beliau berpaling. Ma'is mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina, berpaling sampai 4 kali beliau berpaling. Kemudian beliau mengatakan, apakah orang ini gila? Ini orang berbuat zina mengaku dia. atau orang ini gila? Para sahabat mengatakan enggak ya Rasul. Kalau gila mendapat uzur. Ya. Tetapi karena dikatakan tidak, akhirnya kemudian dirajam Ma'is bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula wanita ini, Rasul sallallahu berusaha untuk kemudian wanita tersebut pulang. Akan tetapi ya, dalam riwayat yang lain disebutkan di situ bahwa wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan kau perlakukan aku seperti Ma'is." Ya. Engkau istilahnya menolak daripada sampai 4 kali begitu. Demi Allah, saya ini telah hamil dan terlihat kehamilan kandungannya ini telah hamil ini. Saya hamil perbuatan zina. Maka tegakkan hukum had atas diri saya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil walinya dan menyampaikan seperti apa yang tadi disampaikan, supaya berbuat baik kepadanya, merawatnya dengan sebaik-baiknya sampai kandungannya tersebut terlahirkan. Sampai kandungannya terlahirkan. Setelah kandungan terlahirkan, pada hari pertama lahir, wanita tersebut mendatangi Rasul. Pada hari pertama, ingin segera untuk membersihkan noda dosa. Kemudian ya Rasul, saya sudah melahirkan, tolong tegakkan had atas kami dengan membawa bayinya, menunjukkan betul-betul ini saya sudah apa? Sudah benar-benar melahirkan kandungan saya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat kasih sayangnya, ya, tentunya beliau melihat bayi tersebut masih kecil. Maka beliau mengatakan, ya, ya tentunya terpikirkan siapa yang akan menyusuinya dan sebagainya. Akhirnya beliau menyatakan, pulanglah kamu, kembali lagi kepadaku setelah bayi ini selesai kamu sapih, sudah bisa makan selain nasi, apa selain air susu, sudah disapih, sudah bisa lepas dari umiknya, dari ibunya. Nah, itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marudha. Bahwa udha atau susuan itu selama 2 tahun, haulain kamilain, 2 tahun sempurna bagi siapa saja yang menginginkan dalam memberikan susuan itu secara sempurna. Maka 2 tahun masih ya, 2 tahun menunggu, 2 tahun rahmat dalam Islam. Akan tetapi karena memang wanita ini betul-betul ingin mensucikan dirinya, datang lagi pada saat anak tersebut sudah disapih, dibawakan roti, kemudian dipegang begitu rotinya sama anaknya supaya dilihat oleh Rasul bahwa anak ini sudah makan roti. Datang, "Ya Rasul, ini saya sudah, anaknya sudah besar, sekarang sudah bisa makan roti, ya. Sudah saya sapu ya Rasul, tegakkan atas saya hukum had." Padahal dia tahu, bayangkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia tahu bahwasanya ini perkara besar, perkara yang bukan sepele, dirajam, meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, mengerikan, ya. Kita sekedar membayangkan saja sudah ngeri itu. Akan tetapi demikianlah hasil daripada tarbiyah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah Rasul kepada para sahabat dan sahabiyah. Ketundukan mereka terhadap syariat, ketundukan mereka kepada Allah dan hukum Allah, ketundukan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Ya. Di saat terjadi sesuatu dalam dirinya, satu dosa yang tidak bisa, dalam artian bahkan tidak bisa, yang akan bisa membersihkan dirinya adalah dengan satu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia siapkan. Kalau memang itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia siapkan. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Padahal seandainya, katakanlah, seandainya tidak ada hukuman, tidak ada sesuatu yang akan dirasakan seseorang yang melakukan perbuatan maksiat dan keji seperti ini, selain hanya namanya menjadi rusak, katakanlah demikian ya, menanggung malu dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi kerabatnya, menanggung malu yang begitu sangat luar biasa, mencoreng dirinya, ya, itu saja sudah merupakan hukuman yang sangat besar. Seandainya tidak ada hukuman selain daripada tajam, hanya sekedar tercoreng-corengnya nama dia, itu sudah luar biasa berat ya. Arok ini adalah kehormatan yang nilainya sangat tinggi, sangat besar. Terlebih di samping itu harus menanggung satu hukuman yang sangat mengerikan. Kalau seandainya bukan karena keimanan yang kokoh kuat, ya, tentu hal ini tidak akan mungkin bisa terlaksana. Tidak akan mungkin seseorang ya, akan kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang mendorong dirinya untuk menyampaikan kepada Rasulullah adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita saat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sekedar mendengar hukum Allah saja sudah ketakutan. Ya, padahal dirinya tentunya juga tidak ingin berzina, dan orang-orang yang dia kasih juga tidak ingin untuk terjatuh dalam perbuatan zina. Tetapi mendengar hukum zina itu, hukuman daripada zina itu sudah ketakutan, rajam, mengerikan. Orang mendengar hukum syariat Allah potong tangan sudah ketakutan, hukum qisas sudah ketakutan. Padahal Allah menyatakan wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan wahai ulil albab, orang-orang yang diberi akal oleh Allah. Betul, terhadap kehidupan. Coba sekarang kalau orang bunuh orang lain kemudian dibalas dengan pembunuhan, yakni bunuh balas bunuh, orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh manusia. Tetapi sekarang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nyawa tidak ada harganya oleh Allah. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita baca, kita dengar ya, berita tentang pembunuhan dan pembunuhan. Ya, tidak ada apa. Coba kalau satu saja diterapkan, maka otomatis akan ada terjaga kehidupan. Walakum fil qisas hayat, pada qisas itu ada kehidupan. Jadi bayangan kita qisas itu hukuman mati, wah itu akan banyak orang yang mati karena hukumannya hukuman mati. Tidak, kaum muslimin. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, sama persis ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qiyam. Ini siang, ini qisas. Apa bedanya? Puasa, ya, panggilan Allah orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa. Ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, kan sama, ya kan? Sama lafadznya, teman, berbeda ini qisas. Akan tetapi sekali lagi ini juga yang menerapkan penguasa, bukan person per person. Tayyib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah anak tersebut ya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan barang siapa yang mau memelihara anak ini, maka dia kedudukannya dengan diriku kahatain, seperti ini, kata beliau. Yani antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Siapa yang mau merawatnya, mendidiknya, dan menjadi kafil daripada anak yatimnya? Ya tentunya para sahabat ya berebut dalam perkara tersebut. Kemudian setelah itu sang wanita diikat. Fasuddat alaiha thiyabuha. Yani hukum had zina. Kalau zina tersebut muhson, ya muhson itu artinya pelakunya sudah menikah atau sudah pernah menikah. Ya, sudah menikah berarti statusnya dia itu sebagai suami atau sebagai istri, ya. Atau sudah pernah menikah, statusnya janda atau duda. Kalau dia belum pernah menikah dan statusnya masih perjaka atau perawan melakukan zina, maka hukumannya bukan rajam. Hukumannya bukan rajam. Apa hukumannya? Cambuk 100 kali. Ini di dalam Al-Qur'an. Azzan azzaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Dan pezina, perempuan ataupun laki-laki, maka jilidlah, yakni cambuklah masing-masingnya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhu bihi ma'rufatun fi dinillah. Jangan kemudian menaruh belas kasih pada mereka, ya, di dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajah dan agabahuma ta'ifah minal mu'mini, dan saksikan adabnya tersebut kepada sekelompok orang-orang yang beriman. Masya Allah, bayangkan kaum muslim, kalau ini terjadi sekali saja, ya sekali saja itu, maka Indonesia itu mungkin akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan hilang berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, terutama zina ini, yang sekarang sudah mengakar, sudah mengoyak, sudah di mana-mana sih. Ya. Kalau dahulu sekedar pacaran saja itu merupakan perkara yang tabu, sekarang sebaliknya. Orang kalau belum punya pacar itu menjadi apa? Ya, tidak tenteram hidupnya. Ya, kebalikannya. Ya. Dahulu luar biasa itu adalah perkara yang sangat tercela, tabu. apalagi kalau sampai terjatuh ke dalam zina. Nauzubillah. Sedangkan sekarang married by accident sudah sangat terbiasa sekali terjadi. Nikah karena kecelakaan. Ya bukan kecelakaan, disengaja. Itu adalah nauzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini sekali lagi syariat rajam ini syariat yang butuh untuk dipahami dan diilmui. Masuklah ke dalam Islam secara kaafah. Udkhulu fi silmi kaafah. Masuk dalam Islam secara kaafah. Artinya apa? Memandang satu syariat itu jangan parsial. Jangan hanya sebatas sisi negatifnya. Zina dirajam, diikat, kemudian dilempar batu sampai mati. Ini manusia disamakan seperti kucing. Seolah-olah seperti itu. Tapi masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Pahami dengan baik keseluruhannya. Kapan diterapkan syariat? Kapan diterapkan syariat rajam? Kapan? Tidak setiap pelaku zina kemudian dirajam. Ya. Tidak setiap pelaku zina dirajam. Siapa yang dirajam? Muhson. Yakni yang sudah pernah menikah atau yang statusnya masih menikah. Suami istri atau janda atau buddha. Kalau belum, maka mereka ini diberikan hukuman cambuk 100 kali. Ya. Kalau sudah menikah, artinya dia sudah mengetahui jalan yang syar'i. Dan ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap manusia ya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Ya. Ada hasrat ghurizah istilahnya. Ghurizah, hasrat kecenderungan kepada lawan jenisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian dengan syariatnya menyumbat hasrat ini rapat-rapat tidak bisa tersalurkan, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan ghurizah seperti ini, ya, hasrat dan kecenderungan biologis kepada lawan jenis, tujuannya adalah untuk menjaga daripada eksistensi kehidupan manusia berkembang biak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala terapkan padanya satu jalan. Satu jalan yang syar'i yang akan membawa kepada kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Ya ini pernikahan. Ya ini apa? Pernikahan Islami. Itu jalan yang selamat. Yang dengan itu terjaga nasab, terjaga keturunan. Dengan itu terjaga dan terbedakan antara manusia dengan binatang. Kalau binatang tidak mengenal nasab, tidak ada nasabnya ini. Ya. Tetapi manusia terpelihara, terjaga dengan nasabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, di saat kemudian menerapkan syariatnya tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian serta-merta di saat seseorang melanggarnya langsung mendapatkan hukuman rajam, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaruh padanya berbagai macam hawajis. Ya, ini berbagai macam apa istilahnya, sekat-sekat supaya seseorang jangan sampai terjatuh ke dalam yang namanya zina. Sekat-sekat yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Apa sekat-sekat tersebut? Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Apa diantaranya? Menjaga pandangan. Allah perintahkan untuk ya ayyuhallazina amanu qul lil mu'minin yaghdudna min absarihim yaghuddu min absarihim wa yaqdu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka. Nah, ini perhatikan. Ini merupakan sekat-sekat yang Allah taruh supaya seseorang jangan sampai terjatuh kepada perzinahan. Segala malapetaka dari amalan-amalan khabithah, fahisah, itu berawal dari pandangan mata. Berawal dari pandangan mata. Nauzubillah. Terkadang seseorang ya, dia melepas bebaskan pandangan matanya dalam keadaan hatinya itu tidak sanggup untuk mengontrol, mengendalikan. Demikian pula pikirannya. Matanya bisa menikmati, tetapi hatinya bagaimana? Hatinya ingin untuk terlampiaskan. Pikirannya pun juga demikian. Ya. Menginginkan, melakukan ini, melakukan itu. Hatinya ingin untuk kemudian terlampiaskan. Matanya menikmati. Nah ini merupakan, ya, sebutannya adalah siham iblis. Al-Masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Anak panah iblis yang beracun. Dengan pandangan mata tersebut, ya, seseorang akan terjatuh dalam na'udzubillah perkara-perkara yang mahdzur, terlarang secara syar'i. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita apa? Menjaga pandangan pada mata kita, menutup atau bukan menutup, menundukkan pandangan-pandangan mata kita. Wanita pun juga demikian. Qulil mu'minat yaghdudna min absharihinna wa yaqbadna furujahunna. Perintah yang sama. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Perintah di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Sama perintahnya persis. Supaya menundukkan pandangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya larang adanya ikhtilat, campur baur laki dengan perempuan, itu juga hawajiz. Ya. Allah Subhanahu wa taala larang adanya khulwat, ya, berduaan laki dengan perempuan, itu juga hawajiz. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya larang untuk bersentuhan laki dengan perempuan walaupun hanya sekedar salaman, itu juga merupakan hawajiz, ya. Sekat-sekat untuk jangan sampai terjatuh ke dalam perzinahan, ya. Allah la yud'in ra'sa hadikum bi mihyatin min hadid khairul lahu min an tamassa imra'ah la tahillulah min an yamassa imra'ah la tahillulah. Demi Allah, sungguh seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi, ya, itu jauh lebih ringan dibandingkan dia menyentuh kulit perempuan yang tidak halal baginya. Itu jauh lebih ringan. Ditusuk kepalanya dengan besi itu lebih ringan, kata Rasul, daripada persentuhan wanita yang tidak halal. Nah, kita tidak berbicara tentang hukum zina, sekedar bersentuhan saja itu sudah mengerikan ancamannya. Ini semua adalah apa? Sekat-sekat yang Allah berikan supaya jangan sampai seseorang terjatuh ke dalamnya, karena ini perkara yang sangat besar sekali ini, zina. Na'udzubillah, perkara yang sangat mengerikan. Kemudian apa lagi? Hawajiz yang Allah berikan. Safar, seorang wanita harus disertai dengan mahramnya. Itu juga merupakan bentuk benteng. Kemudian adanya mahram-mahram itu sendiri, itu juga merupakan benteng. Keberadaan mahram-mahram. Kalau seseorang bukan mahramnya, walaupun itu merupakan kerabatnya, masih familinya, bukan mahram, ya tidak boleh ada aturan-aturan di situ. Untuk kemudian sembarangan masuk keluar masuk kepadanya. Berkhulwat dengannya tidak boleh, karena ini merupakan benteng-benteng yang Allah Subhanahu wa taala telah, ya, telah buat, telah Allah jadikan supaya seseorang terjaga dan terpelihara kehormatannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat ini, ya, syariat daripada rajam ini sekali lagi diperuntukkan bagi seseorang yang sudah pernah menikah. Dalam artian kalau masih belum, tadi itu hukumannya adalah tambuk. Kalau sudah menikah berarti dia sudah tahu cara syar'i, bagaimana cara melampiaskan kepada suatu yang Allah ridhoi, ya. Kok dia masih juga mencari kepada sesuatu yang tidak syar'i, maka berarti ini tidak ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Begitu. Tidak ada sesuatu yang menghentikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya, tetapi dengan hukuman yang berat. Itu lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan kalau kemudian seseorang dihukum oleh Allah di akhirat. Iya, lebih ringan. Dan itu difahami betul oleh para sahabat, Ma'iz bin Malik, kemudian wanita Qomidiyah, atau di dalam hadis ini adalah wanita Juhainah. Rela untuk diperlakukan seperti itu. Kemudian setelah itu, ya, syariat zina, syariat rajam, seseorang dikubur sebar sampai dadanya sini, sampai dada, bukan leher, ya, sampai dada. Jadi pundaknya masih kelihatan. Dikubur di dalam tanah. Kemudian kalau perempuan, ya, tadi diikat kain semuanya, Kemudian setelah itu dilempar dengan batu, disaksikan oleh masyarakat kaum muslimin, ya. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tujuan daripada apa? Syarat ini agar manusia benar-benar mereka takut terhadap namanya syahadat, dan bahwasanya itu adalah perbuatan yang keji, menjijikkan. Ya. Seorang kalau menyaksikan sendiri bagaimana seorang dirajam, mengerikan sekali. Ya. Mengerikan. Dia tidak akan, mungkin kalau ada sedikit hasrat dan sebagainya, dia langsung akan pupus dari melihat seseorang dirajam. Apalagi dia terlibat dalam perajaman. Dikumpulkan manusia. Itu bagi orang lain, bagi si pelaku itu sendiri. Ya, bagi si pelaku itu sendiri. Itu juga merupakan perkara yang besar dan berat. Seseorang mungkin ringan seandainya dia, ya, misalnya dirajam dalam keadaan disembunyikan di tempat tertentu kemudian dihukum mati. Entah perannya bagaimana tapi dihukum mati. Itu mungkin lebih ringan bagi dia dibandingkan kemudian dihadapkan kepada setiap sekian banyak manusia. Ya. Seperti faudihah begitu. Allahumma musta'an. Maka itu betul-betul berefek jera yang sangat. Berefek jera yang sangat. Kemudian pelaksanaan rajam itu pun tidak boleh dengan batu yang besar. Yang sekali keprok gitu, lempar, kepala pecah, meninggal. Tidak boleh. Para ulama mengatakan pakai batu yang tidak besar dan tidak kecil. Kecil juga tidak boleh karena itu akan menyiksa. Jadi ukuran sedang. Nah pada saat kemudian dilemparkan begitu, sebagian darah itu yang mengena kepada sebagian sahabat. Sahabat tersebut mengatakan dengan telaan, ya ini mencela si wanita tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah sungguh dia ini wanita yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dia berenang di sungai surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang terlihat. Yang kita saksikan, yang kita lihat menjadi satu, ya, mungkin menjadi trauma tersendiri menyaksikan orang yang dirajam tersebut. Tetapi si pelaku, ya, yang merasakannya justru mendapatkan nikmat yang tiada tara. Tidak yang mengetahuinya. Dia berenang-renang di sungai surga. Bayangkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Ya. Setelah dirajam kemudian disolati. Setelah dirajam kemudian disolati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Umar, maka Umar pun mengatakan, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad janat." Engkau mensolatinya ya Rasul. Engkau mensolatinya padahal dia ini seorang wanita pezina. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat ada orang meninggal dunia belum membayar hutang, beliau enggak mau mensolati. Iya kan? Ini ada sisa hutang belum terbayarkan. Beliau enggak mau mensolati. Di saat jenazah datang kemudian ditanya sama Rasul, ya, apakah dia meninggalkan warisan? Ada ya Rasul, hartanya ada. Apakah dia meninggalkan hutang? Ada. Apakah warisannya bisa untuk bayar? Bisa. Beliau mensolati. Tetapi kemudian di saat ditanya apakah dia memiliki hutang, ada ya Rasul, apakah dia meninggalkan sesuatu warisan, tidak ada. Maka beliau menyatakan, sholu ya ashabikum, sholatlah saudara kalian ini. Beliau sendiri tidak mensholati. Dan di saat beliau mengatakan kalimat itu, para sahabat sudah langsung berubah wajah-wajahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau mensholatinya. Hanya gara-gara apa? Hutang. Sampai kemudian Abu Qatadah yang mengatakan, ya Rasul, hutang dia itu menjadi tanggungan saya, tolong disolati ya Rasul. Baru kemudian beliau mensolatinya. Dan hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah. Ini syahidnya di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perkara apa namanya hutang itu perkara yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Terlebih orang yang pasrah terhadap syarat Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW di sini? Ya, di saat Umar mengatakan, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad janat." Engkau mensolatinya wahai Rasul dalam keadaan dia ini adalah wanita pezina. Qal, beliau menyatakan, "Laqad taba taubatan." Sungguh dia ini telah bertaubat. Wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athu. Seandainya saja tobatnya ini dibagi-bagikan kepada 70 penduduk Madinah. 70 penduduk Madinah. Lawasi'atun nistaya akan meliputi mereka semua, mengena mereka semua. Tobatnya satu orang dibagi-bagikan menjadi 70 pelaku ya, dosa itu akan menghapuskan dosa-dosa mereka semua. Wa hal wajib ta'abdal min an jadat binafsiha lillahi azza wa jal. Adakah engkau dapati ada yang lebih utama daripada orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah azza wa jal, menyerahkan dirinya untuk mendapatkan ketetapan dari hukum Allah, syarat Allah azza wa jal. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ya faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya syariat rajam ini tidaklah bisa diterapkan kecuali yang pertama dengan pengakuan. Pengakuan daripada si wanita atau si pelaku. Yang kedua adalah dengan persaksian empat orang. Persaksian empat orang. Saksi yang langsung melihat secara langsung. Melihat secara langsung ibarat ya timba masuk ke dalam sumur. Ya, ini empat orang ini semuanya melihat langsung timba masuk ke dalam sumur. Ya, ini melihat perzinahan tersebut dengan kedua mata mereka. Kalau hanya tiga orang, kemudian yang satu dia tidak melihat secara langsung, yang lainnya betul-betul melihat dan menyaksikan, kemudian yang satu di saat ditanya oleh hakim, ya saya di situ tapi saya tertutupi sama teman saya, nggak lihat betul-betul itu. Nah, yang seperti ini, yang tiga nanti dihukum cambuk. Justru yang tiga ini yang dihukum cambuk. Bayangkan. Karena ini kaitannya dengan perkara yang besar. Ya, menuduh orang berzina. Meskipun benar, betul-betul dia berzina. Katakanlah dia berzina, betul itu. Ya, tiga orang menyaksikan. Dia bersih di hadapan hakim, maka tiga orang ini yang kemudian dihukum cambuk 80 kali. Harus mendatangkan empat saksi yang keempat-empatnya melihat ember masuk ke dalam sumur. Itu harus. Jadi, kalaupun benar-benar melihat satu keadaan seperti ini tadi, maka dia tidak boleh untuk menyebarkannya kepada siapapun. Dia wajib untuk menutup dan ya ini adalah aib daripada saudaranya. Dia nasihati kepada saudaranya, kamu bertobat kepada Allah, kamu menjalankan satu maksiat yang sangat keji, sangat mengerikan. Dosanya sangat besar. Ittaqillah, takwa kamu kepada Allah, bertobat kamu. Begitu. Kalau tidak, sampaikan kepada orang yang bisa menasihati dia. Ya. Bukan kemudian diumbar aibnya. Si fulan itu pezina, dia gulung-gulung buas. Dan seterusnya. Na'udzubillah. Tidak demikian syariat. Ya. Sehingga di dalam syariat, sejarah yang sampai saat ini, hampir-hampir belum pernah dijumpai satu kasus seseorang dirajam disebabkan karena adanya empat orang yang melihat langsung. Ya. Dari semenjak dahulu sampai sekarang. Yang ada adalah pengakuan seseorang ya Rasulullah atau kepada khalifah, wahai khalifah saya melakukan zina, maka tegakkan hukum had atas saya. Ya, ini pengakuan ya, kesadaran diri supaya diterapkan pada hukum had. Ada pun yang ketat itu hampir-hampir sulit untuk bisa terbukti ya, sehingga ini bukan kemudian ya seperti apa yang disangkakan oleh orang-orang syariat Islam, syariat yang jauh, sama sekali tidak. Ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami seluruh daripada syariat sesuai dengan seluruhnya. Ya, ini secara bulat, secara sempurna. Jangan hanya parsial-parsial. Wallahu ta'ala alam biswab. Ya, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum. Kemudian dia bertobat kan, habis itu kan direkam. dia kan tidak ada yang tahu soal dirinya, satu dan Allah saja, lalu dia ya bertobat dengan tobat sebenarnya. Nah, apakah nanti itu sama nanti keputusannya dengan yang dirajam? Maksudnya dia nanti jahat tidak akan tanya mengenai perkara itu, karena di situ kan harus dirajam. Dengan ini tidak ada yang tahu, dia pun tidak pernah hanya menutup berapa-berapa lalu semakin mendalam dia bertobat. Dan punya tadi kan terang-terangan yang aku lalu melakukan lalu dilakukan. Nah, kalau yang tersembunyi itu dia tobat bagaimana, apa sama diterima atau tetap nanti melanjutkan? Iya, Masya Allah. Pertanyaannya sangat jelas dan pertanyaan sangat penting sekali. Dijawab sekarang atau besok ini? Boleh. Iya, 5 menit selama dapat. Enggak apa ya? Perkara yang lain. Baik. Bismillah. Perkara ini apabila seseorang ya, dia adalah orang yang melihat dirinya betul-betul ingin bertobat dan dia bisa bertobat dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul menyesal dan berazam dengan kuat tidak akan ya, tidak akan mengulang perbuatan tersebut, maka yang paling baik bagi dia adalah dia tutup. Dia tutup, jangan disampaikan kepada waliul amr. Dia tutup dan ini antara dia dengan Allah dan dia betul-betul taubatan nasuha ya, taubatan nasuha. Syaratnya itu. Adapun jika dia nanti mengkhawatirkan dirinya, ini keadaan yang kedua. Dia mengkhawatirkan dirinya, saya nanti akan bisa terjatuh lagi dan terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau ada waliul amr yang bisa menegakkan hukum had yang seperti di masa Rasulullah SAW, itu yang utama untuk dia sampaikan. Adapun di saat tidak ada seperti sekarang ini ya, tidak ada, kita sampaikan ke pak polisi sana, ke aparat juga ya paling mendapatkan nasihat saja. Maka lebih baik dalam perkara ini kita tutup aib tersebut, aib diri-diri kita masing-masing, kita tutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki diri-diri kita, bertobat dengan taubatan nasuha, yang dengan itu segala macam dosa apa bentuknya bahkan kesyirikan, di saat seseorang bertobat dengan taubatan nasuha pasti mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hanya kita tentunya masing-masing dari kita tidak bisa memastikan saya ini tobatnya taubatan nasuha kan begitu. Enggak bisa. Kita hanya berharap saja bahwa taubatan kita betul-betul taubatan nasuha dengan dibuktikan perubahan ya pada alam kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Naqtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.